เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตึสมาเยจิมาอ๋อฮะdengan kata baca jelalah tu ime baca tahiyat pada dekat ayat pertama ha ya jadi sungguh buku terupa manusia tak ada lagi dah tak ada kan dan masyghul sibuk sikit manalah ha tu dia faham masuk ke ayat pertama selalu at-tahiyatul mubarakat tu makmumnya siang dia ya kadang-kadang dia lajak engkau lari dua waktu siang bakit siang kadang-kadang tak ada nak tengok tu ime siang pula dia tengok tu ime dah tahiyat. Senilai apa? Bangun. Ya lah. Balik makmum ni senilai bangun tu. Senilai bangun siang dah dia cerak dah kata ni baru dekat ayat pertama. Ada tapi ada setengah-setengah gugak juga tu. Kalau dah ramai-ramai lah, ada nak bangun nak duduk. Salah boh orang panggil pasal orang Melayu kata salah boh. Kan nak bangun tengok tak imam duduk, nak duduk dia ingat ya tamu ada jadi nak tanya tak boleh kau duduk semaya ha dia serabut situ tu ngungak dah hak ya cerak molat siang ha lepas tu tempat nak tanyanya ha nak tanya kata batal kedak makmum tu ha batal pasal apa ha kita nak tanya pasal dia mau tanya tu kena jawab dulu tapi tanya dulu je pasal dia ada musyikir lah tu. Sebab apa boleh dia duk tanya batal? Itu jalannya. Kerana setahu kita jadi makmum wajib mutaba'ahkan imam. Tah. Bila kita jadi makmum wajib atas kita makmum mutaba'ah mengikut ke imam. Nah, baik. Kalau gitu ingat molat kita kena jaga di awal lagi. Bila wajib atas kita makmum mutaba'ah mengikut ke imam, mengikut pada apa? Pada salah pun ikut juga. Okay, tak ada suruh turut. Dia bila salah. La ta'ata li makhlukin fi ma'fiyatil khalik. Tak iman kita ni salah. Salah tu mana? Dia tak hayat dirka ia bertamu. Tak iman kita ni kerja salah. Maka salah tu iman kita juga. Dia kata salah lah tu. Maka tak boleh kita ikut dia. Yang salah tak boleh ikut. Nama dah. Nah salah tu imam bukan salah makmum. Kita tahu dia kata imam salah. Kita tak boleh ikut. Ha kata wajib ikut. Wajib ikut pada yang bukan salah. Tu dia. Nah ni salah ni tak boleh ikutlah. Kalau dia bangun dekat lebih tak boleh sampai bangun kita. Ni kita hayat ni. Tahayat bukan tempat dia ni. Tak itu kan. Tu imam salah. Kita tak boleh ikut. Faham baik. Kalau tanya kau ni pula. Tu imam batal dah mai. Ada je salah kan ni. Tak batal dah. Sebab apa? Sebab tu imam terlupa tu. Tak ada nak kita sengaja tahayat di kaab tamu. Mereka tak erti. Itu ya? Tak ada nak kita tahayat di kaab tamu. Mana tu imam terlupa lah. Mana kalau kerja dia terlupa. Tak salah. Nah, yang ni tak batal bukan tak salah. Salah dah bukan kerja tu salah. Tapi sebenarnya dia tak batal kerana lupa. Kalau dia sengaja kerja bagi salah, batal maya dia. Maka ala kulliha kalau ta'ime sengaja batal tapi tak sengaja lah. Maka yang batal tak boleh ikut. Kalau dia terlupa tak batal. Orang lupa tak boleh ikut. Sahabat tu kita tak boleh ikut kita jadi makmum. Bila tak boleh ikut pas nak guna nak duduk cokong situ bukan tempat duduk tu. Hanya tempat duduk meta yang panggil duduk istirahat. Bangkit daripada sujud tu kan mazhab kita Syafi'i sunat duduk istirahat berehat meta. Tidak kata bakit teruh supaya sujud apa sujud tilawah nah suruh teruhlah. Ha tu dia. Kalau gitu kita duduk meta nampak tak imam macam tahayat. Jangan duduk kita bangun. Bangun ginati diri tak apa kena piam rukun dia panjang. Lepas tu di samping kita nanti tak imam tu jaga dia. Subhanallah sunat bagi kita jaga kita niat zikir apa itu ini. Subhanallah. Tak ada apa. Ada apa wayak bila lalu. Maksudnya bila duduk naik je lah. Bukan kata nanti siapa dia boleh wayak. Ada wayak bila lalu. Ada apa. Maksud disunat ke jaga. Tak kira kita duduk di mana. Subhanallah. Bila kita duduk naik. Ataupun naik betul dah. Nampak tak imam duduk kalik ni. Subhanallah. Jaga je lah. Hingga siapa. Mula-mula tak imam bunyi subhanallah tu. Dia tak turut selalu. Terkadang dia sendiri tu duduk-duduk cari ingat. Ke mana dia mau jaga ni. silap siapa ni? Ya ada juga kadang-kadang. Nah. Sabit tu Nabi SAW dalam hadis Zulyadan jaga dia, aqasaratus salatu am nasita ya Rasulullah, dia tak ada bangun lalu dah. Dia bahkan dia paling kata pula, kullu zalika lam yakun. Lepas tu Zulyadan kata, bal ba'du kana qad kana, bal ba'du zaka qad kana. Nabi pun pasti dia paling tanya hak ramai, haqqa ma qalahu Zulyadan. Sebenarnya kalau Zulyadan kata, karena Nabi Ismail wisalah dua rakaat. Hak empat rakaat dia terlupa ni wisalah dua rakaat. Hak ramai-ramai kata na'am, baru dia bangun, sambung semaya, tak ada semaya semula dah. Ni boleh pengajar yang banyak pada kita. Ini apa ni? Ini apa yang hasil daripada terlupa yang berlaku di Nabi sendiri bab semaya, jadi pengajar kepada kita umat, bila terlupa buatlah ni, jangan ada makan semaya semula. Cara lawan kita dengan syaitan. Kalau pasal terlupa pas sikit, berada main mula, curut syaitan. Syaitan suka ha-ha, kita tak dengar. Nak tu lah. Dia kata, dia kita panah, kita tak jauh, mana kita lawan dengan dia. Lah nak, terlupa lagu ni, buat dia ni. Mana kita tak jauh kalah dengan dia. Apa? Nak jauh kalah, dia tak kerti nak buat kita, dia pun nak pergi ke mana lah pun. Kali gini, main mula buat kita, syaitan suka keras. Kali kita tak dengar. Dia nak, dia kena main kita. Cuba kita pandai jalan dia, poh, tengok Nabi dia, poh, poh, misal muhmaya, tak ada kata semula dah, bawa dekat nak sudah, wis, apa nama, sujud sawi. Maka hak tadi, kalau sekiranya terlajak dia banyak, sunat sujud sawi, kalau bawa sikit ya, tak ada nak sujud sawi lah, dia panggil sedikit saja. Supaya kita terlupa nak bangun lah, terlupa tahayat, bangun serah, pergi sekirat, tak ada siapa hak rokok, teringat ke tahayat, duduk kelip. Sunat duduk kelip, baca, tak ada kena sujud sawi, ni sahabatnya terlajak sikit, dia boleh bangun. Itu dah. Itu dia. Habis. Ni kita tengok hak surat pula dia. Hak sana ni hak soalan mulut. Kitab yang kedua tu tak ada dia ambil lagi dia. Dia mau pesan lagi dah. Kata sudah dah. Boleh dengan ada mula ni risulnya. Dia ketubah lagi. Tidak ada jadi bawa mula dia. Tak sedap juga memang mula lah. Wilpah-lpah dulu. Wilpah-lpah mula. Boleh. Ni hari masuk bercara. Hak nama mula. Tak apa.